sangat banyak jumlahnya ibn Ibtina al-Zani Allah wa iyalu. Maka di sini kita bilikkan 12 qa'idah, 12 qa'idah dari qa'idah usul fiqh yang biasa atau yang sering dijumpai dalam kutubul tafsir yang digunakan oleh para ulama dalam mengambil sebuah kaidah maupun istinbat hukum dari sebuah ayat. Nah, 12 kaidah yang ada di tangan antum saat ini, menitipin amdan ya Allah wa iyyakum, kita pilihkan dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sihdi rahimahullah ta'ala. Ya. Semua kaidahnya, 12 kaidah tadi, itu bukan dari Ibn Nasi, bukan dari anak pribadi. Ini anak pilihkan dari kawaid yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sihdi rahimahullah ta'ala. Nah, ambil dari Al-Qawaidul Kitab fi Tafsir Al-Quran. Di situ beliau menyebutkan puluhan kaidah. Dari puluhan kaidah tadi, anda pilihkan yang kental kaitannya dengan usul fikih. Ya, 12 kaidah. Bisa disebut dengan Isna Asyariyah. Ihna Asyariyah di tabiq qawaid al-usuliyah di tafsir al-ayat al-kalimah gitu ya. Nah, baik, dan insyaallah ta'ala akan kita lalui satu persatu dari qawaid tersebut. Wa bi'imaliha wa 'adam Ini kaidah sangat bermanfaat ya pondok-pondoknya azami Allah wa iyyakum dalam memahami maksud sebuah ayat. Wa hadzal asl ittafaqa alaihi al-muhaqqiqun min ahli al-usul wa ghairihi. Kaidah ini disepakati oleh ahli tahqiq dari kalangan ahli usul dan selain mereka. Kaidah ini al-ibrah bi umumil al-alfaz la bi khususil asbab. Ini kaidah yang digunakan oleh mayoritas para ulama. Wa khalaqahum al-Imam Malik. Dan kaidah ini diselisihi oleh Imam Malik wa ba'du Syafi'iyah dan sebagian pengikut mazhab Syafi'i. Mereka Al-Imam Malik dan ba'du Syafi'iyah berpendapat al-ibrah bi khususil asbab la bi umumil alfaz. Kebalikan dari kaidah ini. Nah, wassalam. Namun yang benar ikhwanul fidin azami Allah wa iyyakum ma 'alaihil muhaqqiqun. Pendapat yang dipilih oleh ahli tahqiq. Fahada ra'aita al-qa'ida haqqa ar-ri'ayah wa 'arafta anna ma qalahu al-mufassirun min asbabin nuzul innama huwa 'ala sabilil mithal. Tatkala engkau memperhatikan dengan seksama kaidah ini dan engkau mengetahui bahwasanya ucapan ahli tafsir tentang asbab nuzul sebuah ayat innama huwa ala sabilil mithal itu sekedar memberikan contoh penggunaan ayatnya li tawdihil alfaz untuk memperjelas lafaz yang diinginkan dalam ayat. Walaysa ma'ani al-alfaz wal ayat maqsuratan 'alayha. Bukan berarti makna lafaz ayat tersebut terbatas pada sebab nuzulnya saja. Misalkan, mungkin sudah disinggung dalam asbab nuzul. Ayat udhihar. Ayat-ayat tentang udhihar, hukum udhihar. Surat Al-Mujadilah. Ya, ayat ini qanidin a'zani Allah wa iyyakum nazalat fi Aus ibn Samit. Turun berkaitan dengan salah seorang sahabat yang bernama Aus ibn Samit. Ya toh? Nah. Dengan menggunakan faedah ini, maka ayat tersebut yang berbicara tentang hukum zihar berlaku untuk Aus ibn Samit radhiyallahu ta'ala an, juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin yang memiliki kasus yang serupa. Apa? Kalau seandainya kita menggunakan kaidah yang dipakai oleh sebagian para ulama al-ibrah bi khususil asbab, maka ayatnya khusus untuk Aus ibn Samit saja. Dan ini tentunya pertentangan ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum dengan madlulat al-ayat. Baik. Faqauluhum, maka ucapan mereka, nazalat fi kada wa kada. Ayat ini turun tentang ini ma'nahu maksudnya anna hadha mimma yadkhulu fiha. Ayat ini atau sebab tersebut masuk dalam keumuman ayatnya. Wa min jumlati ma yuradu biha, dan juga termasuk dari cakupan yang diinginkan dari lafaz ayat tersebut. Fa innal qur'an innama nazala li hidayati awwalil ummah wa akhiriha. Al-Qur'an itu diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi generasi awal umat ini dan generasi akhirnya. Hatta takun wa anna takun. Hatta takun wa anna takun. Haythu takun wa anna takun. Aywa. Dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Nah, Dan ini salah satu alasan yang menguatkan faedah yang dipakai oleh ahlul al-muhaqqiqun in ahli usul al-ibrah fi umumi al-alfaz la bi khususil asbab. Nah. Wallahu ta'ala qad amarna bitafakkuri wattadabbur li kitabihi. Dan Allah azza wa jalla telah memerintahkan kita untuk tafakkur, memikirkan dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ya. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang cerdas di kalangan mereka bisa mengambil ibrah, mengambil peringatan dari ayat-ayat tersebut. Fa'idha tadabbarna al-alqab al-amma wa fahimna anna ma'naha yatanawal asyiyah kathirah fali'ayi syai'in nakhruj ba'da hadihi al-ma'ani ma'aduhuli ma huwa mithluha wa nadhiruha fiha. Apabila kita telah mentadabburi lafaz-lafaz yang umum dan kita mengetahui dan memahami bahwasanya makna dari ayat-ayat tersebut mencakup sekian banyak perkara, maka dengan dasar apa kita mengeluarkan sebagian makna-makna tersebut, padahal hal-hal tadi dan yang semisal dengan yang masuk dalam keumuman ayat. Maksudnya, tidak bisa kita mengeluarkan ba'du afradil 'am dari keumumannya illa bidalil. Ya. Tidak boleh bagi kita mengeluarkan ba'du afradil 'am illa bidalil. Walihada qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, alagana illa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, idza sami'ta Allah yaqul, apabila engkau mendengarkan Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'aka, maka pasang pendengaranmu baik-baik. Fa'innahu, karena yang tersebut dalam ayat tadi, imma khairun tu'maru bih, mungkin saja berisikan kebaikan yang diperintahkan, wa imma syarrun tunha anhu, bisa pula kejelekan yang dilarang oleh Allah azza wa jalla. Nah, faedah ini ikhwan fil din a'azzani Allah wa iyyakum, al-ibrah bi umum al-alfaz la bi khusus al-asbab, dikuatkan oleh sebuah hadis bahwasanya anna rajulan asaba min imra'atin qublatan, ada salah seorang laki-laki di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam yang asaba min imra'atin qublatan, ya, asaba min imra'atin qublatan, yang mencium seorang wanita. Ya, kalau antum perhatikan lafaz hadisnya, asaba min imra'atin qublatan. Kenapa kok sang rawi tidak mengatakan anna rajulan yuqabbilu mar'atan? Nah, itu ada nuktah. Apa nuktahnya, Bro? Ayo, masya Allah. Alai dari sini. Nah, disebutkan asaba min imra'atin qublatan, tidak langsung tasrih yuqabbil mar'atan, itu menunjukkan bahwasanya saat itu laki-laki tersebut dikalahkan oleh hawa nafsunya. Wa tataba minhu. Kemudian dia bertaubat dari perbuatan tersebut. Ya. Laki-laki mencium wanita yang bukan mahram. Dosa apa enggak dosa? Ahmad. Hah? Dosa. Yakin. Yakin. Kok tahu kalau dosa? Hah? Kalau bukan mahramnya dosa? Iya. Oh, kalau bukan istrinya, kalau anaknya? anaknya tidak apa-apa. Anak tetangga? Tidak boleh. Salah mutlak. Oh banyak boleh. Jadi, saya tidak ngantuk. Tak bacakan tadi sudah banyak yang gini-gini. Jadi, dosa. Mekah saja tidak boleh. Ya, lihat saja tidak boleh. Bagaimana? Ya, lihat saja tidak boleh. Apalagi? Apalagi yang lebih jauh daripada itu. Ya, bagaimana? Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu laki-laki tadi mendatangi Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan apa yang sedang atau yang telah dia alami. Bagaimana solusinya? Ternyata Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan laki-laki tersebut untuk memperbanyak melakukan salat sunnah. Wa nazalat, dan turun firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, amalan-amalan yang baik, ini bisa menghapuskan as-sayyi'at, kejelekan. Ya. Kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, ali hadza khassa?" Apakah ayat ini khusus berlaku untuk aku saja? Ya. Terbatas pada kasus mencium wanita, kemudian taubat, memperbanyak salat sunnah, selesai. Apakah khusus untuk aku saja wahai Rasul? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, bal hiya li jami'i ummati. Ya. Ayat tersebut justru umum, mencakup semua umatku. Nah, sehingga ayat innal hasanat yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya amalan-amalan yang baik bisa menghapuskan kejelekan, berlaku umum. Ya, toh? Karena yang diambil hukum dari ayat tadi umumul lafaz, keumuman lafaznya. Al hasanat di situ al istighraqiyah yashmal jami' anwa'il hasanat, mencakup semua bentuk-bentuk kebaikan. Nyadap? Nyadap? Aywa. Namun dari sini, Fadlifidin azani Allah wa iyakum, muncul pembahasan di kalangan para ulama, apakah semua dosa bisa gugur dengan semata-mata melakukan amal kebaikan tanpa bertaubat? Ya. Ya dah, ya dah, kerana, betul, dah, dah dibahas. Tadi pembahasan ini yang kita azami Allah wa iyyakum disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Demikian pula Imam Az-Zahabi rahimahullah. Setiap dosa yang gugur dengan sebab melakukan amalan-amalan kebaikan, ini berlaku untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tutup kepada taubat. Nah, terus bagaimana dengan ayat tadi yang lafaznya umum? Ya, lafaznya umum. Ini tergantung hasanahnya. Kalau al-hasanat dalam ayat ini kita maknakan dengan taubat, maka semua dosa gugur, baik yang besar maupun yang kecil. Allah. Nah. Lagi. Sehingga ayat tadi berlaku umum. Berlaku umum, tidak hanya pada kasus al-qublah saja. Nah, ini insyaallah sudah disinggung dalam pembahasan usul kesir, ya. Nah, sudah lewat. Untuk kalamnya Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'arihna sam'aka." Rawahu Ahmad, disebutkan oleh Imam Ahmad. Wa Ibn Mubarak والبيهقي dalam syu'abul iman wa isnaduhu dhaif. Yang dua terakhir jarang disumbai. Wa asma'il adna, isim-isim jenis. Ya, isim jenis. Ini setiap isim yang menunjukkan jenis tertentu. Ya. Seperti lafaz al-insan. Al-insan. Nah. Dan kalimat-kalimat yang lain. Nah, kata beliau rahimahullah, wa qad nassa 'ala dzalika ahlul usul wa ahlul arabiyyah. Faedah ini disepakati oleh ulama ahlul usul dan ahlul arabiyyah. Di faedah bahasa Arab plus faedah usul. Wattafaqa 'ala tibari dzalika ahlul 'ilmi wal iman. Seluruh para ulama dan kaum muslimin bersepakat untuk menggunakan faedah tersebut. Kami qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal muslimin al muslimin. Di sini ada al masuk pada kalimat muslimin. Muslimin ini isim, isim, isim apa? Apa Yazid? Isim fa'il. Ya kan? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila qawlihi ta'ala a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yadkhulu fi hadhihi al-awsaf kullu ma tanawaluhu min ma'ani al-islam wal-iman wal-qunut wal-sidqi ila akhiriha. Ada beliau rahimahullah, ayat tersebut al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat ya wal-qanitina wal-qanitat ila akhir al-ayat. Kata beliau rahimahullah, masuk pada sifat-sifat yang ada dalam ayat tadi, setiap perangai yang tergolong perangai Islam, iman, kunut, kejujuran sampai akhir ayatnya. Nah, Allah tinggal kalian dikatakan innal muslimin, sesungguhnya kaum muslimin, orang-orang muslim dari kalangan laki-laki. Ini orang yang mengamalkan semua amalan-amalan Islam, masuk dalam cakupan al-muslimin. Baik muslim yang lemah imannya, apalagi yang kuat keislaman. Wa anna bi kamali hadhihi al-awsaf yakmulu li sahibiha ma rattaba 'alayha min al-maghfirah wal ajr al-'azim. Dengan bertambahnya kesempurnaan dari sifat-sifat tersebut, maka semakin sempurna pula balasan bagi pemiliknya berupa ampunan dan pahala yang besar. Kaum muslimin, mereka semua mendapatkan janji ampunan dan pahala yang besar sesuai dengan kadar keislamannya masing-masing. Begitu. Ya toh, semakin sempurna keislamannya, maka semakin besar kemungkinan diampuni dan semakin besar pula pahala yang akan dia dapat. Semakin kecil atau semakin kurang kualitas keislamannya, maka semakin kecil pula kemungkinan mendapatkan maghfirah dan semakin kecil pula pahala yang dia dapat. Itu maksudnya. Ya, maksud faedah ini seperti itu. Nah, wa bi nuqsaniha yanqusu. Dengan berkurangnya kadar kesempurnaan dari sifat-sifat tadi, maka berkurang pula balasannya akan dia dapat. Wa bi adamiha yaqadu. Dan kalau hilang sifat tersebut, maka hilang pula balasannya. Sehingga orang kafir, ya, ini nggak dapat, ya toh, nggak dapat janji ampunan, juga nggak dapat pahala yang besar. Nah, wahagana kullu wasfin rattaba alaihi khairu ajrun wa thawab. Demikian pula diterapkan pada setiap sifat yang dikatakan sebagai kebaikan atau mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Nah, wa kadzalika ma yuqabilu dzalik. Demikian pula lawan daripada hal itu semua. Kullu wasfin nahallahu anhu wa rattaba alaihi wa 'ala al-mutasibi bihi 'uqubatan wa syarran wa naqsan yakunu lahu min dzalika bi hasabi ma qama bihi min al-wasfil madzkur. Begitu pula kalau sifat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan adanya hukuman bagi orang yang melakukan atau bersifat dengan perangai tersebut, yakunu lahu min dzalik, dia mendapatkan hukuman tadi bi hasabi ma qama bihi min al-wasfil madzkur, sesuai dengan kadar sifat yang ada pada dirinya. Ya. Nah, misalkan innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Contohnya dalam bab kesyirikan, Allah Azza wa Jalla mencela yang namanya kesyirikan. Semua kaum musyrikin ini terancam, terancam dengan hukuman. Semakin dia mantap kesyirikannya, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan azab. Semakin berkurang, maka juga semakin berkurang pula, semakin ringan hukuman yang akan dia terima. Tapi sama-sama dapat hukuman. Wa kadzalika mithlu qawlihi ta'ala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Apa halu'a? Ditafsirkan dengan ayat sudahnya. Idza nazzahu syarru jazua. Kalau ditimpa kejelekan, jazuan, tidak bisa sabar. Al-jaza itu ditu sabar, lawan dari sabar. Wa idza nazzahu khairu manu'an. Dan apabila ditimpa kebaikan, manu'an. Ya, orangnya jadi pelit, enggak mau ngasih. Nah. Lagi dari ayat ini, wa idza massahu al-khairu manu'an. Ya. Utliqa lafzul khair 'ala al-mal. Ya, ini wa idza massahu al-khairu manu'an. Kalau di mendapatkan kebaikan, manu'an, dia pelit, ya, enggak mau ngasih. Dari ayat ini, utliqa lafzul khair 'alal mal. Lafaz al-khair bisa digunakan untuk harta. Betul ya? Nah. Kata beliau, 'am li jinsil insan. Ayat ini umum, mencakup semua manusia. Karena alnya di situ masuk pada isim jenis. Jadi semua manusia, siapapun orangnya, itu memiliki watak yang demikian. Ya, watak yang demikian. Kalau ditimpa kejelekan, jazu'an, tak bisa sabar. Kalau mendapatkan kebaikan, manu'an, berubah jadi pelit, repot keluar. Gitu kan? Nah. Fakullu insanin hadza wasfuhu. Maka semua manusia demikian sifatnya. Illa man istathnallahu biqaulih. Kecuali orang-orang yang memang dikecualikan oleh Allah dengan firman-Nya, illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Ila akhiriha, sampai seterusnya ayat. Nah, dikecualikan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tersebut dalam surat tadi. Semakin sempurna dia memiliki sifat tadi, maka semakin apa namanya menghilang watak jeleknya yang ada pada dirinya. Ya toh, watak enggak bisa sabar, kemudian pelit, itu akan terkikis dengan semakin sempurna dalam menjalankan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam ayat. Semakin kurang, maka semakin besar watak jelek. Demikian seterusnya. Kama anna qawla, demikian pula firman Allah azza wa jalla, wala 'asr innal insana lafi khusr. Dalun 'ala anna kulla insan 'aqibatuhu wa ma'aluhu ila al-khasar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu hasil akhirnya kejelekan, kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa amsal dzalika katsir. Contoh-contoh itu sangat banyak. Nah. Sehingga hukum asal yang namanya manusia ini dalam kerugian, kecuali orang-orang yang memiliki empat sifat. Al-iman, al-amalus shalih, tawafi bil haq, tawafi bis sabr. Nyata, semakin sempurna empat sifat ini pada diri seseorang, maka dia akan semakin jauh dari kerugian. Kalau kurang memiliki empat sifat tadi, maka semakin besar kerugian yang akan dia peroleh. Itu maksud dari faedah yang kedua ini. Wa a'zamu ma tu'tabaru bihi hadhihi al-qa'idah bil asma'il husna. Faedah ini lebih banyak digunakan oleh para ulama dalam al-asma'ul husna. Dalam ayat dijumpai yaqanibidina azami Allah wa iyyakum, sekian banyak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hukum diakhiri dengan al-asma'ul sifat. Ternyata Sa'inna fil Qur'an minha syai'an kathira. Karena al-asma'ul husna ini sangat banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wa hiya min ajalli 'ulumil Qur'an. Bahkan mengetahui makna-makna al-asmaul husna ini termasuk ulumul Qur'an yang paling mulia. Bal hiyal maqsidul awwal lil Qur'an. Bahkan hal itu merupakan tujuan pertama diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Setiap nama-nama yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim ini memiliki kaitan erat dengan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, kami disebutkan sebuah kisah ikhwan fillah rahimakumullahu wa iyyakum, seorang Arab Badui menyalahkan imam masjid di sebuah tempat. Ya. Sang imam ini membaca sebuah ayat, as-sariqu was-sariqatu taqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Diakhiri dengan ayat sang imam membaca wallahu ghafurur rahim. Disalahkan sama baduinya dalam salat, berhubung badui ngomong, imam keliru. Yang benar wallahu azizun hakim. Padahal baduinya enggak hafal Al-Qur'an. Ya. Selesai salat, ditanya baduinya, kamu hafal Al-Qur'an? Enggak. Loh kok bisa nyalakan Pak Imam? Katanya dia, enggak cocok ayatnya. Azza wa hakam faqata. Harusnya itu azizun hakim. Azza wa hakam. Allah itu maha perkasa dan hikmah. Faqata. Maka diturunkan hukum had, potong tangan. Walau ghafara wa rahimah lama faqata. Katanya dia. Kalau seandainya akhir ayatnya wallahu ghafurur rahim, ya, lama qata, enggak terjadi hukum potong tangan. Ya, itu badui loh ya. Badui bisa memahami keterkaitan al-asmaul husna dengan hukum-hukum syariat. Bisa betul ya. Badui loh dulu. Nah, karena mereka memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab yang betul-betul mumpuni. Ya. Nah. Contohnya sekarang. Fa'adala yusbirullahu an nafsihi. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang dirinya, annahu rabbul hayyul qayyum. Bahwasanya Allah adalah Rabb yang Maha Hidup, Al-Qayyum. Wa annahu al-Malik. والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد سمع على الصلاة والسلام. Nah, maka tafsirnya kata beliau, ketika Allah menyebutkan Ar-Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalkan, ya, Fallahu huwa alladhi lahu jami'u ma'anir rububiyyah, maka Allah Azza wa Jalla dialah yang satu-satunya memiliki makna-makna rububiyyah, allati yastahiqu an yu'lah li ajliha, yang berhak untuk diibadahi karena sifat-sifat tersebut. Wa hiya sifatul kamal kulluha, yaitu sifat-sifat kesempurnaan dari semua sisi. Wal mahamid kulluha lahu, dan semua pujian khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Wal qadr kulluhu wal ihsan kulluhu, segala keutamaan al-ihsan indar Allah Azza wa Jalla. وَأَنَّهُ لَا يُشَارِكُ اللَّهَ أَحَدٌ فِي مَعْنًا مِنْ مَعَانِ الرُّبُوبِيَّةِ, dan tidak ada satupun yang menandingi Allah Azza wa Jal pada makna-makna rububiyah. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, لَا بَشَرٌ وَلَا مَلَكٌ, tidak dari kalangan Bani Adam maupun dari kalangan malaikat. Nah, jadi kalau disebutkan Ar-Rabb berarti Allah yang memiliki semua sifat-sifat rububiyah. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya Al-Alim, Maha mengetahui, berarti Allah Azza wa Jalla ya'lam kulla syai', mengetahui segala sesuatu. Ya, sebelum terjadinya, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Ya. Nah. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian paragraf yang baru. Langsung saja ya. Tenang. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Contoh faedah ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling bantu membantulah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling bantu membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Yashmal jami' anwa'il bir wal khair. Ayat ini mencakup semua jenis-jenis kebaikan. Ya. Wa tashmalu taqwa jami'a ma yajibu ittiqa'uhu min anwa'il makhufat wal ma'asi wal muharramat. Dan lafaz takwa dalam ayat tadi ini mencakup semua hal-hal yang harus dihindari berupa al ma'asi wal muharramat. Nah, juga hal-hal yang ditakutkan oleh hamba seperti azab, fitnah dan semisalnya. Sehingga ayat ini umum mencakup semua jenis kebaikan. Ya, ada orang bangun masjid. Ya, membangun masjid kebaikan atau bukan? Kebaikan. Boleh pakai ayat ini. Ya ikhwan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, sah atau tidak? Sah. Pakai dalil ini. Ya kan? Aywa, ada orang sakit, enggak bisa berobat. Ya toh, butuh bantuan. Ada orang menyerukan sedekah, bukan tasawuf ya. Menyerukan sedekah. Pakai ayat ini, fa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya sihul istidlal bi am la? Abu Umar. Hah? Yakin? Hah? Yakin. Ayo. Ya? Nah. Baik, bahkan dalam perkara yang sangat remeh sekalipun. Minta barangnya diangkatkan ke kendaraan. Ya toh, para bawang banyak madu misalkan, bos madu ceritanya ini. Ya, enggak kuat ngangkatkan madu satu kintal ke dalam truk misalnya. Butuh banyak orang. Manggil teman-temannya, ya ikhwan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya sihul istidlal biha? Ahnaf? Eh? Enggak bisa. Hah? Mana umum? Ya, ngangkatkan barang ke kendaraan orang lain kebaikan dalilnya Dalil kalau perbuatan tadi termasuk bir. Ini kan umum. Nah, itu sebutkan dalil yang menyebutkan itu termasuk bir. Kalau masuk masjid jelas, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, ya kan? Yang bangun masjid, Allah akan membangunkan rumah untuknya nanti di surga. Berarti kebaikan. Gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Anak pengen yang lebih. Sorry dari itu. Rumah. Saya seger rumah. Karena beliau alaihi salatu wassalam 'allamahum mengajari mereka semua ayyakulu bitasyahud fis shalah, untuk berdoa membaca ketika tasyahud dalam salat, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera untuk kita dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Faqala Rasul bersabda, fa innakum, sesungguhnya kalian, idza kuntum dzalik, apabila kalian mengucapkan doa tersebut, sallamtum ala kulli abdin salihin min ahli sama' wal ardh, maka kalian telah mengucapkan salam, mendoakan salam untuk setiap hamba yang saleh dari penduduk langit dan bumi. Diambil dari ibadillah as-salihin, dengan ada alnya dan semisalnya, mencakup penduduk langit dan juga penduduk bumi. Rawahul Bukhari. Wa amtilatuha fil Quran katsiratun jiddan, contohnya dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Nah, yang mana satu contoh yang menyebutkan azani Allah wa iyyakum, kalau mau dirinci itu masing-masingnya ikhwan fillah na'udzubillahi Allah wa iyyakum akan menunjukkan ma'ani-ma'ani yang sangat dalam dan luas, dan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini betul-betul ijaz wa i'jaz. Ya, ijaz wa i'jaz. Fi ijaz wa i'jaz. Al-Qur'an itu ijaz. Lafaz-lafaznya ringkas. Ya, ijaz. Kalau dalam ilmu apa namanya, ilmu takbir, ya, nyata ibarah itu kan dibagi menjadi tiga. Ya, satu, dua, tiga, tiga lupa. Yang pertama ijaz, ini yang paling tinggi. Ya, ringkas. Ucapannya ringkas, tapi maknanya luas. Itu ijaz. Nyata? Nah, yang kedua ishab. Apa ishab? Ya, berdiri-diri. Ya. Nah, yang ketiga lupa. Baik, yang ketiga Raja al-yubanam. Ya, al-yubana. Nah, Al-Quran itu menempati peringkat teratas, ijaz. Ringkas, lafad-lafad. Wa i'jaz, tapi gak ada yang mampu menandinginya. Ya, ijaz, wa i'jaz. Itu Al-Quranul Karim. Nah, ada walihun insya'Allah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah Taala menjadikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.